Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah. Qauluhu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Panggilan buat orang-orang yang beriman untuk menunjukkan bukti dan tanda keimanannya dengan bertakwa kepada Allah. Qala Syekh rahimahullah: Ya ayyuhan ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin. Yang diperintahkan di sini, yang akan mampu melaksanakan perintah tersebut, adalah orang-orang yang beriman. Maka selalu diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu: Aslihi sam'ak, curahkan pendengaranmu, mungkin kebaikan yang engkau diperintahkan kepadanya atau kejelekan yang engkau dilarang darinya. Panggilan-panggilan ini memanggil untuk orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman. Qala ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin bima yujibuhul iman, untuk menjalankan apa-apa yang diwajibkan, yang menjadi konsekuensi, wa yaqtadhihi, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh keimanan tersebut, min luzumi taqwa, yang diantaranya adalah luzum taqwahu, yakni senantiasa untuk bertakwa kepada Allah. Perintah luzum, perintah ini bukan hanya kepada kita. Nah, tapi kita diperintah dua kali, dua hal. Diperintahkan bertakwa ini, mungkin takwa itu belum ada pada diri kita, kita diperintahkan untuk mentahsilnya, mewujudkannya dengan mengupayakan agar kita mendapatkan ketakwaan tersebut, dan kemudian untuk istimrar bertakwa kepada Allah terus, yakni sedapat-dapatnya, semampunya, dengan semaksimal mungkin. Sedangkan kepada Rasulullah SAW Allah memerintahkan ya ayyuhan nabi taqillah, ini perintah untuk beristimrar terus menerus di dalam ketakwaan. Bukan tahsil, bukan untuk mewujudkan, karena beliau sudah memiliki ketakwaan tersebut. Qala min luzumi taqwahu sirran wa alaniyah. Sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri, ataupun dalam keadaan rahasia. Ini tidak ada yang melihat, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, bahkan dalam hal-hal yang batin. Nah, wa alaniyatan, juga dalam keadaan alaniyah, tampak, terlihat bersama orang banyak. Nah, dalam kerumunan, fi jami'il ahwal, di dalam semua keadaan, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan merasa tidak suka atau dalam keadaan suka. Wa an yura'u ma amarahumullahu bihi, dan agar mereka memerintahkan, agar orang-orang beriman itu menjaga, memperhatikan dan mengawasi ma amarahumullahu bih, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, min awamirihi, dari semua perintahnya, mulai dari yang besar untuk senantiasa ikhlas kepada Allah sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, wa syara'ihi wa hududihi, syariat-syariatnya dan batas-batas hukumnya, untuk dia jaga, baik dalam keadaan dia sendirian, dalam keadaan dia tidak dilihat orang lain dan hanya berduaan dengan Allah, juga apalagi dengan dalam keadaan ketika dia bersama orang banyak. Wa yanzuru ma lahum wa ma alaihim, dan supaya mereka, orang-orang yang beriman itu, memperhatikan apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka. Wa ma dahasalu alaihi minal a'mal, dan apa yang mereka hasilkan dari amalan-amalan yang mereka perbuat, allati tanfa'uhum au tadurruhum fi yaumil qiyamah, yang bermanfaat buat mereka dan yang merugikan mereka di hari kiamat. Jadi mereka perhatikan apa buah dari ucapan mereka, apa akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Untuk urusan dunia mereka, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Apakah ini karena Allah? Apakah ini karena dengan sesuai dengan sunnah? Nah, ini diperintahkan oleh Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Perhatikanlah setiap jiwa apa yang telah mereka haturkan untuk hari esoknya. Apa yang akan nanti akan mereka panen. Nah, apa yang nanti akan mereka peroleh dari perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Fa innahum idza ja'alul akhirata nusba a'yunihim. Apabila mereka menjadikan akhirat itu betul-betul terpampang di depan mata mereka. Wa qiblat qulubihim, dan menjadi kiblat hati mereka. Wa tamu bil maqami biha, dan lebih mereka pentingkan kondisi dan keadaan hari tersebut. Nah, bahwa mereka akan berdiri di hadapan Allah pada hari tersebut. Ijtahadu. Kalau ini senantiasa terpatri dalam diri kita, selalu menjadi terpampang di depan mata kita, maka setiap orang akan ijtahad, berusaha dengan sungguh-sungguh. Fi kathratil a'mal, dengan dia akan berusaha untuk memperbanyak amalannya. Bahkan bukan hanya memperbanyak, tapi juga memperbaiki. Memperbaiki mutu amalan tersebut. Jadi tidak hanya kuantitas yang dia perhitungkan, tapi juga kualitasnya. Ikhlas karena Allah atau dan sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Al-musilati ilaiha, yang akan membawa mereka pada kedudukan tersebut di hari kiamat nanti. Wa tasfiyatiha, juga upaya mereka untuk membersihkannya, memurnikannya, meminal qawati', dari hal-hal yang memutus, yang membuat amalan itu terhenti. Wal awa'iq, dan yang membuat amalan itu terhalang, langkah mereka terhalang. Allati tuqifuhum anis sair, yang menghambat, yang membuat mereka berhenti dari perjalanan mereka menuju kepada Allah. Au ta'uquhum au tasrifuhum, atau menghalangi, merintangi mereka, atau membelokkan mereka dari jalur yang harus mereka lalui. Ini yang mereka perhitungkan. Nah, sehingga mereka betul tidak ini apa? Menjauh dari semua syubhat dan syahwat yang akan menghambat mereka untuk datang kepada Allah. Wa idza alimu aidan, dan apabila mereka pun tahu annallaha khabir, bahwa Allah Maha Khabir, mengetahui perkara-perkara yang rinci, yang detail, yang sangat halus, yang sangat kecil, bima ya'malun. Ya khabirun bima ya'malun, mengetahui apa yang mereka perbuat. Baik itu yang mereka lakukan terang-terangan ataupun yang mereka lakukan sendiri-sendiri, yang lahir ataupun yang batin. La takhfa alaihi a'maluhum, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah perbuatan-perbuatan mereka. Wala tati'u ladaihi wala yuhmiluha, dan tidak tersia-sia amalan tersebut, bahkan tidak Allah telantarkan amalan-amalan itu. Maka ketika seorang mengetahui, seorang mukmin betul-betul meyakini hal ini, aujabalahumul jid wal ijtihad, ini akan mendorong dia betul-betul sungguh-sungguh dan serius dalam beramal, dalam berbuat, berkhidmat untuk Allah, berbuat kebaikan untuk sesamanya. Wa hadhil ayah al-karimah, ini dia kan, nah betul-betul lebih mementingkan urusan-urusan akhiratnya, nah, dan berusaha sebetulnya ini dengan sungguh-sungguh, jangan sampai yakni amalan-amalan tersebut pahalanya diberikan kepada orang-orang lain. Ini mana juga aujabalahum aljid wal ijtihad. Dia bersungguh-sungguh amalan itu untuk dirinya, untuk menambah pahala dan berat timbangannya. Juga dia bersungguh-sungguh. Jangan sampai pahala-pahala tersebut diambil orang-orang lain. Jadi dia menjaga dirinya untuk tidak berbuat zalim kepada Allah. Dan hubungan, jaga hubungan antara dia dan Allah. Dan juga menjaga hubungan antara dia dan sesama. Qala hadhihi al-ayatul karimah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Ayat yang mulia ini merupakan pokok, merupakan landasan untuk seseorang itu memuhasabah, menghisab dirinya, memperhatikan dirinya tentunya ini lebih dahulu, memperhitungkan ini bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan ganjaran. Ini diperhitungkan oleh dia, apakah nanti akan mendapatkan pahala atau akan mendapatkan hukuman dari apa yang diucapkannya dan apa yang diperbuatnya. Wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha, dan seharusnya ini ayat ini juga menjadi dorongan bagi dia untuk memeriksa, meneliti amalan-amalan diri, atau memeriksa dan meneliti jiwanya, apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia kedepankan, dan apa yang sudah dia berikan untuk akhiratnya. Fa in ra'a zalalan, kalau dia melihat ketimpangan atau kerusakan, kebocoran, kerjaan ini, hal-hal yang yakni ketergelinciran, tadarakahu bil iqla' anhu, kalau dia melihat dirinya jatuh ke dalam kesalahan, dia perbaiki dengan menghentikan dirinya, menjaga dirinya untuk tidak melanjutkan perbuatan yang salah tersebut. Dia segera berhenti. Iqla', dia lepaskan dirinya dari kesalahan tersebut. Dia keluar dari kemaksiatan tersebut. Wa taubah wa an-nasuh, dan dia pun segera bertobat dengan tobat yang murni, dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah, dengan semua syarat yang sudah kita lewat. Wal i'rad anil asbab al musilati ilaihi, dan juga dia menjauh. Ini maknanya iqla', ya, di antara maknanya iqla' dan juga yang terkandung di dalam taubat an-nasuh, i'rad amma anna amal anil asbab. Nah, berpaling, menjauh dari semua sebab yang membawa dia tergelincir. Nah, baik itu berwujud orangnya ini makhluk-makhluk yang hidup atau benda-benda yang mati, tempat ataupun waktu. Qala wa in ra'anasahu muksiran, kalau dia melihat dirinya muksir, kurang fi amrin min awamirillah, kurang di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka badala juhdah, dia akan betul-betul curahkan sungguh kesungguhannya, semua yang ada pada dirinya, wasta'ana bi rabbih fi takmilihi, dan dia minta tolong kepada Allah untuk menyempurnakan apa yang dia kurang dalam melaksanakan perintah tersebut. Nah, kalau itu berupa hal-hal yang fardu, maka dia akan berusaha untuk memperbaikinya dengan mempelajari apa yang diperlukan, yang sehingga perintah yang fardu ini menjadi sempurna. Nah, ini rukun-rukunnya dia penuhi. Nah, kemudian wa tatmimihi, dan dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Allah untuk melengkapinya, wa itqanihi, dan menguatkannya. Ini dalam hal ini maksudnya juga untuk terus di dalam keadaan berusaha menyempurnakan hal-hal yang kurang tadi. Nah, wa yuqayasu wa biqiyas, nah, wa yuqayasu baina man minanillah, wa yuqayasu baina minanillahi alaihi wa ihsanihi wa baina taqsirihi. Nah, dan seorang yang mukmin itu dia akan berusaha juga membandingkan antara karunia Allah terhadap dirinya, rahmat Allah, kebaikan Allah terhadap dirinya dengan sikap taksirnya. Nah, alangkah besar rahmat Allah dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tetapi betapa kurangnya ketika kita memenuhi, namun mensyukuri nikmat tersebut, kebaikan tersebut, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat kemudahan kita untuk mendapatkan ini beramal. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bandingkan, ini dengan sikap kita yang kurang di dalam memenuhi hak-hak Allah. Ini dalam hal misalnya menjalankan perintahnya kurang, apalagi kalau misalnya menjawab hal-hal dalam hal-hal larangan, betapa seringnya kita melanggar. Nah, ketika dia membandingkan hal ini, mampu dia melihat banyak kekurangan yang dia lakukan, fa inna dzalika yujibu lahul haya bila mahala. Ini mengharuskan dia menumbuhkan rasa malu, mau tidak mau akan menumbuhkan rasa malu pada dirinya. Tumbuh rasa malu, enggak pantas saya seperti ini. Allah sudah memberikan kemudahan demikian luar biasa, tapi saya kurang dalam menyempurnakan. Ini yang kita sering ingatkan. Nah, Allah sudah memudahkan kita dengan rezeki kepada kita berupa kesehatan. Alangkah seringnya kita kurang di dalam memenuhi hak Allah, tidak bersegera kepada kebaikan. Nah, ya, malah disibukkan dengan hal-hal yang itu kurang membawa kita kepada ya, tidak mendapatkan pahala misalnya. Qala wal hirman kullal hirman, terhalang yang namanya betul-betul terhalang. Ay yaghfalal abdu an hadzal amr, lalainya seseorang dari hal-hal yang demikian ini. Nah, dijauhkan dia untuk memikirkan hal-hal tersebut. Tidak pernah dia membandingkan keadaan nikmat yang dia rasakan dengan sikap taksir yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dalam dalam memenuhi hak-hak Allah. Qala wa yushabihu qauman, dan bahkan seringnya yushabiha qauman innasullaha, dan menyerupai, meniru orang-orang yang lalai, orang-orang yang selalu meninggalkan Allah, wa ghafalu an dzikrihi, lalai dari mengingat Allah, wal qiyami bihaqqih, dan lalai di dalam memenuhi hak-hak Allah, wa aqbalu ala hududi anfusihim, yaitu orang-orang yang selalu mementingkan keuntungan dirinya pribadi, wa syahawatiha, dan kesenangan-kesenangannya, falam yanjahu walam yahsulu ala ta'ilin, padahal mereka tidak mendapatkan keberuntungan, bahkan tidak memperoleh sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Qala bal ansahum Allahu masalih anfusih, bahkan orang-orang tersebut sebetulnya dibuat Allah lupa terhadap diri mereka. Ini Allah buat mereka lupa dengan kemaslahatan diri mereka, bukan hanya di hari ini di dunia, tapi juga di akhirat. Mereka dilalaikan dengan hal-hal yang untuk yang menyelamatkan mereka dari murka Allah, dilalaikan oleh Allah dari hal-hal yang mendapatkan ini yang menyebabkan mereka terjaga dari azab Allah. Wa aghfalahum an manafiha wa fawaidiha, Allah buat mereka lalai dari hal-hal yang bermanfaat dan yang berfaedah untuk jiwa mereka. Fasara amruhum furta, akhirnya perbuatan mereka melampaui batas. Jadi orang-orang yang tidak punya ini haknya ini jatuh, urusan-urusan mereka menjadi halnya ini urusan-urusan yang sia-sia. Faraja'u bi khasaratid darain, akhirnya mereka justru kembali membawa kerugian di dua negeri ini. Di dunia dia mereka mendapatkan kerugian, nah tidak mendapatkan faedah, manfaat. Bisa jadi dalam keadaan kerugian itu apa total secara keseluruhan, ini adalah orang-orang yang kafir, atau ia mendapatkan kerugian itu sebagian walaupun dia mendapatkan keuntungan di sisi yang lain. Wa ghabanu, dan mereka merasa rugi dan mendapatkan kerugian, tidak mendapatkan keuntungan. Ghabanan la yumkinuhum tadarukuhu, yang artinya mereka terkecoh sehingga mendapatkan ini kerugian yang tidak mungkin mereka bisa perbaiki. Nah, bangkrut setelah mereka tadinya mendapatkan keuntungan karena tertipu dengan keadaan dirinya. Qala wala yujburu kasrahu, dan tidak akan mungkin bisa menutupi keretakan ataupun keinginan menghibur, menghilangkan keresahannya. Li'annahum humul fasiqun, karena mereka itu sungguhnya adalah orang-orang yang fasik. Alladzina kharaju an ta'ati rabbihim, yaitu yakni orang-orang yang keluar yakni dari ketaatan kepada Rabb mereka. Wa auda'u fi ma'asihi, dan jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Fal yastawi man hafadha ala taqwallahi wa nadhara lima qaddama li'abdihi. Nah, maka apakah sama? Apakah mungkin sama orang-orang yang senantiasa memperhatikan, orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah dia faturkan untuk besok harinya? Apa yang telah dia persembahkan, dia persiapkan untuk dia menghadapi di akhirat nanti, untuk dia petik buahnya di akhirat nanti. Fastahaqqa jannatin na'im, lalu dia mendapatkan yang berhak untuk mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Wal 'aysyil salim, kehidupan yang selamat. Ma'al ladina an'amallahu 'alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Apakah sama dengan orang-orang yang man ghafala 'an dzikrillah? Apakah sama kedudukan mereka dengan orang-orang yang lalai, yang sengaja yang tidak mau berzikir kepada Allah, yang nasiya huquqahu, yang melupakan hak-hak Allah. Fasyaqiya fid dunya, sehingga dia menjadi orang yang sengsara, celaka di dunia. Wastahaqqal adab fil akhirah, lalu berhak mendapatkan adab di akhirat, sedikit ataupun banyak. Qala fal awwalun humul faizun, orang-orang yang pertama, orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itulah orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Nah, beruntung di dunia mereka aman, nah jauh dari rasa takut dan ini tidak merasakan duka yang sedih atas apa yang luput dari mereka. Wal akhirun humul khasirun, sedangkan lawan yang terakhir yakni orang-orang yang melalai dari zikrullah, mereka itulah orang-orang yang merugi, baiknya sedikit ataupun banyak. Baik artinya sebenarnya merugi secara total ini orang-orang yang kafir, atau mereka yang terjatuh dalam maksiat di antara orang-orang yang beriman kepada Allah, mendapatkan kerugian yang sebagiannya. Kalau Allah maafkan, mereka akan selamat dari murka Allah dan azab Allah. Kalau tidak, Allah akan bersihkan mereka. Qala wa lamma bayyana ta'ala li'ibadihi ma bayyan, setelah Allah jelaskan kepada hamba-hambanya apa yang dia terangkan. Wa amarahum wa nahahum fi kitabihil aziz, Allah memerintahkan mereka dan melarang mereka dalam kitabnya yang mulia ini, kana hadza mujiban. Ya, ini semuanya menjadi pendorong yubadiru ila ma da'ahum ilaihi wa hathahum alaihi. Ini semua justru betulnya menjadi pendorong buat mereka, betul-betul mengharuskan mereka untuk bersegera kepada apa yang Allah seru dan Allah anjurkan mereka kepadanya. Walau kanu fil qasawah wa salabatil qulub kal jibalir rawasi fa inna hadzal qur'an law anzalahu ala jabalil la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Artinya kalaupun misalnya mereka berat dunia ini dalam keadaan kondisinya qaswah, ini hatinya kaku, hatinya keras seperti gunung-gunung yang besar sekalipun, maka apabila Al-Qur'an ini itu diturunkan oleh Allah kepada gunung-gunung tersebut, maka kamu akan melihat gunung-gunung itu akan pecah berantakan karena takutnya kepada Allah. Ai likamali ta'thirihi fil qulub. Dia ini karena sempurnanya karena sempurnanya pengaruh, besarnya, kuatnya pengaruh Al-Qur'an ini dalam hati. Oleh karena itulah, walau sekeras apapun hati itu, kalau dia senantiasa melihat atau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, itu akan tergetar. Nah, kita lihat bagaimana dalam sejarah orang-orang kufar Quraisy, hatta pun pemimpin-pemimpin mereka yang memusuhi Rasulullah, itu diam-diam, sembunyi-sembunyi itu mendengarkan bacaan Rasulullah, ya. Tetapi karena kesombongan mereka, mereka mengingkari dan saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak akan, yani jangan sampai kalimat-kalimat yang dibaca oleh Rasulullah itu didengar oleh wanita dan anak-anak mereka ataupun budak-budak mereka. Nah, karena mereka tahu pengaruhnya luar biasa, betul-betul kuat, sehingga membuat mereka terpengaruh sedikit atau banyak, sehingga mereka ketika mereka dibacakan ayat-ayat tersebut, kadang-kadang di antara mereka menutup telinga mereka karena khawatir ancaman apa yang disebutkan dalam ayat-ayat itu terkena pada diri mereka saat itu juga. Qala fa inna mawa'idh al-Qur'an a'zhamul mawa'idh 'ala al-itlaq. Karena nasihat-nasihat, teguran-teguran, peringatan-peringatan dari di dalam Al-Qur'an itu adalah sebesar-besar peringatan, sebesar-besar nasihat secara mutlak, paling sempurna. Sehingga ketika dengan Al-Qur'an ini seseorang itu tidak bisa dirubah, tidak bisa diperbaiki, inilah yang disebutkan oleh Allah, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Allah yang sudah mengunci mati hatinya, khatamallahu 'ala qulubihim. Allah mengunci mati hatinya sehingga tidak berpengaruh Al-Qur'an itu. Ini bahaya. Makanya disering kita ingatkan, walaupun ayat itu untuk orang-orang yang kafir murni, betul-betul mereka mengingkari dan menentang ayat Al-Qur'an, itu berlaku untuk kita yang mereka yang mendengarkan Al-Qur'an tapi tidak berubah dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Sehingga ini menjadi hujjah alaihi, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Al-Qur'an hujjah lana au alaina. Al-Qur'an itu menjadi hujjah imma bagi kita atau atas kita, diri kita. Ya, artinya menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum orang-orang yang sudah mendengarkan Al-Qur'an tapi tidak beramal dengan Al-Qur'an. Ketika orang itu mencari nasihat, mencari peringatan dari selain Al-Qur'an, dia tidak akan memperolehnya. Bahkan menjadi tambah jauh. Qala wa amiruhu wa nawahihi muhtawiyatun 'alal hukmi bahkan wa 'alal hikami wal masalih wal maqrunati biha. Bahkan perintah dan larangan-larangan Allah itu semuanya mengandung hikmah dan kemaslahatan yang selalu menyertai perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut. Wa hiya min ashali syai'in 'alan nufus. Mawa'idh Al-Qur'an, perintah-perintah Al-Qur'an dan larangan-larangan yang disebutkan itu merupakan perkara-perkara yang paling mudah ditangkap oleh jiwa manusia. Wa aisaruha 'alal abdan, paling mudah untuk dilaksanakan apakah itu perintahnya, bahkan paling mudah untuk ditinggalkan kalau itu berupa larangan. Wa aisaruha 'alal abdan, paling mudah sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ya, ketika dipanggil salah seorang Bani Adam, ditanyakan kepada dia, bagaimana kalau disediakan untukmu semua yang ada di dunia ini, menebus dirimu dari penduduk neraka. Dia akan menebus dirinya. Padahal kata Allah, aku meminta yang lebih ringan dari itu, yaitu jangan berbuat syirik kepada terhadap Allah, tidak mempersekutukan Allah dalam peribadatan, perkara yang ringan, dan itu sudah ada dalam fitrah mereka. Nah, tapi itu yang dia, nah dia tinggalkan, yang dia tolak. Maka di sini beliau mengatakan, aisyaruha alal abdan, perintah Allah itu paling mudah untuk dikerjakan oleh tubuh kita, larangan-larangannya paling mudah untuk kita tinggalkan. Qala khaliatan minat takalluf, bersih dari punya ini takalluf, upaya memberat-beratkan diri. La tanafudha fiha, tidak ada pertentangan di dalamnya perintah-perintah ataupun larangan-larangan tersebut, masing-masing tidak bertentangan satu sama lain. Wala ikhtilaf, dan tidak ada perselisihan padanya. Wala su'ubatan fiha wala i'tisaf, tidak pula ada rasa jadi kesulitan. Wala i'tisaf, ini kekakuan, kekasaran. Tasluh, sangat pantas perintah-perintah dan larangan tersebut. Likulli zaman wa makan wa taliqu likulli ahad, untuk setiap ini sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun dia berada, serta sangat pantas untuk dikerjakan, untuk berlaku untuk setiap individu. Thumma akhbara ta'ala annahu yadribu linnasil amtar, kemudian Allah terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan untuk manusia dalam ayat-ayat-Nya. Wa yuwaddihu li ibadihi fi kitabihil halal wal haram, dan Allah terangkan kepada hamba-hambanya dalam kitabnya ini perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram, dan semua itu sudah jelas bagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW, al halal bayyinun wal haram bayyinun li ajli an yatafakkaru, semua itu adalah agar mereka berpikir, fi ayatihi wa yatadabbaruha, memikirkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang kauniyah yang dia lihat dan dia dengar di sekitarnya, ataupun ayat-ayat yang syar'iyah yang dia baca yang dalam kitab-kitabnya mulia. Wa yatadabbaruha, dan memikirkannya, dalam artian dia mempertimbangkan apa di balik kalimat-kalimat yang dia baca, apa yang di balik penciptaan yang dilihat di depan, di sekitar, di sekelilingnya, sampai pada tingkatan dia akan mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini sampai pada kesimpulan yang demikian, tambah imannya ketika dia memikirkan ayat-ayat tersebut, tambah dekatnya kepada Allah. Qala fa innal fikra fiha yaftahu lil abdi khazainal ilmi. Karena memikirkan ayat-ayat tersebut, baik yang kauniyah ataupun ayat-ayat yang syar'iyah, itu menjadi pembuka bagi seorang itu simpanan ilmu-ilmu Allah. Simpanan ilmu-ilmu Allah, bahkan membawa dia untuk menyelami rahasia-rahasia dan hikmah. Apa maqasid, tujuan-tujuan dari ayat-ayat yang dia baca, tujuan dari ayat-ayat kauniyah ini. Wa yubayyinu lahu turuqal khair wasyarr, menjelaskan pula kepada dia jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan. Wa yahutsuhu alal makarimil akhlaq, mendorong dia untuk kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa mahasin syiam, kepribadian-kepribadian yang mulia, yang baik. Wa yuzjiruhu an masawil akhlaq, mencegah dia dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka fala anfa'u lil abdi minat tafakkur fil Qur'an wa tadabbur lima'ani, sehingga tidak ada lagi yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada bermikirkan tentang Al-Qur'an dan tadabbur, memperhatikan, memikirkan makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an. Dan itu semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan, Allah datangkan kepada kita, yakni orang-orang para ulama rabbani menuliskan, menerangkan kepada kita makna ayat-ayat tersebut. Bahkan kita dimudahkan pula untuk melihat contoh konkretnya, bagaimana mereka menerapkan ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk kita mengikuti dan beramal seperti yang mereka amalkan. Wallahu a'lam bishawab.